أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، masih di dalam bab yang pertama ni, di dalam menceritakan beberapa zikir yang tidak berkait dengan waktu. Bila-bila masa pun tak ada masalah. Khususnya di dalam zikir yang menyatakan tentang subhanallah, tentang memuji Allah dan juga tasbih kepada Allah SWT. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير الجزاء إلى سيدنا الإمام النووي محي الدين يحيى بن شرف بن مرا بن حسن بن حسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلاميذته وقراء كتبه اللهم أمين. يقول الإمام النووي: وروينا في كتابي الترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله. وقال الترمذي: حديث حسن. Pada hadis yang ke-22, hadis yang jatuh pada nombor 21, telah kami riwayatkan di dalam kitab At-Tirmizi dan Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia berkata: aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: afdalu zikri la ilaha illallah. Artinya zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Sehingga kalau kita nak mengatik pun kita akan sebut afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini petik daripada hadis ini. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Yang kata guru saya, ketika kita membaca bertahlil menyebut la ilaha illallah, guru saya Fadilatul Syekh Yusri menyatakan hendaklah kita mendatangkan dalam perasaan kita bahawa Nabi Muhammadun Rasulullah, la ilaha illallah. Walaupun kita sebut la ilaha illallah, dalam hati kita, kita kena datangkan Muhammadun Rasulullah. Sehingga akhirnya guru saya mencadangkan supaya bila kita bertahlil terus sebut la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, supaya tidak hilang kalimah Muhammadun Rasulullah di dalam zikir kita. Jadi itu cadangan beliau. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Taala, kalau kita perasan sebelum ini, kalau tuan-tuan buka muka surat ke-18, muka surat ke-18, hadis yang ke-14 sebagai contoh, hadis yang ke-14 sebagai contoh, disebut ahabbul kalami ila Allah ta'ala arba'un: subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Disebut kalimah yang paling, kalam yang paling dicintai oleh Allah ada empat, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sedangkan hadis yang kita baca ya, hadis yang 21 ni menyatakan seafdal-afdal zikir adalah la ilaha illallah. Jadi seakan-akan berlaku pertembungan di antara dua hadis yang kedua-duanya sahih. Jadi tuan-tuan para ulama mempunyai pelbagai pandangan di dalam memesrakan dua hadis ini. Ada yang menyatakan secara hakikatnya yang paling maknanya zikir yang paling dicintai oleh Allah atau yang paling afdal adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Adapun zikir yang pada nombor yang ke-14 ataupun pada nombor 13, subhanallah wa bihamdih sebagai contoh, itu sebenarnya kerana kalimah subhanallah wa bihamdih hakikatnya turut mengandungi maksud la ilaha illallah. Bila kita kata subhanallah, maha suci Allah, termasuklah mari kita nak kata maha suci Allah daripada sebarang kekurangan. Antara kekurangan apabila kita menisbahkan ada Tuhan lain daripada Allah. Jadi sebagian para ulama menyatakan sebenarnya tidak ada pertemuan di antara dua hadis tadi kerana kedua-duanya membawa kepada mengesakan Allah. Cuma la ilaha illallah jelas menyatakan tiada Tuhan melainkan Allah. Adapun kalimah subhanallah wa bihamdih sebagai contoh, maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, ini merujuk kepada kita membersihkan atau kita menyucikan Allah, kita menjadikan Allah itu sunyi ataupun suci daripada sebarang sifat-sifat kekurangan, di antaranya adalah kita menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para ulama sebahagian mengatakan hakikatnya tidak berlaku pertemuan, walau bagaimanapun bila dibincang kedua-dua tadi mana yang lebih besar pahala ya? Para ulama menyatakan yang paling besar adalah la ilaha illallah, kerana makna yang menolak ketiadaan Tuhan selain Allah begitu jelas difahami daripada zikir la ilaha illallah berbanding dengan zikir subhanallah wa bihamdi. Ada juga para ulama yang berpandangan sebenarnya kedua-duanya adalah Nabi nak beritahu sebenarnya zikir yang paling dicintai oleh Allah adalah la ilaha illallah dan juga subhanallah wa bihamdi. Jadi kalau banding dengan zikir-zikir yang lain, Nabi sebenarnya ingin menyatakan bahawa zikir yang dicintai oleh Allah yang pertamanya la ilaha illallah, yang keduanya subhanallah wa bihamdi. Jadi kedua-dua ini lebih besar, lebih dicintai oleh Allah berbanding dengan zikir-zikir yang lain. Tapi antara dua ni mana yang paling afdal? Para ulama menyatakan la ilaha illallah. Jadi tuan-tuan jangan kita rasa hairanlah bila kita melihat seakan-akan berlaku percanggahan. Sebab apabila kedua-duanya sahih, kedua-duanya benar, bermaksud ada makna yang diinginkan oleh Nabi. Dan sebab itulah para ulama berusaha mencari apa sebenarnya makna yang diinginkan oleh Nabi. Sebab mustahil Rasulullah bercakap dengan ucapan yang bercanggah. Sebab semuanya datang daripada Nabi. Bila datang daripada Nabi, maknanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Tidaklah baginda itu bercakap berdasarkan hawa nafsu baginda. Tidaklah baginda mengucap melainkan semuanya daripada wahyu yang diwahyukan ke atas baginda. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan. Hadis ini darjatnya adalah hadis hasan. Antara beri kuat jugalah ujah yang mengatakan la ilaha illallah adalah seabdal-abdal zikir. وَرُوِّيْنَا فِي صَحِيْهِ الْبُخَارِي عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي الميت مثل الحي والميت. Telah kami riwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Musa Al-Ash'ari dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam baginda bersabda, مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. Artinya, perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir seperti orang hidup dan orang mati. Nabi nak umpamakan orang yang tak ingat Tuhan ni mati. Sebab tu rumah yang tidak ada didirikan solat sunat dalam rumah tersebut, tidak diucapkan apa zikir dalam rumah tersebut, Nabi kata rumah itu umpama kubur. Sebab orang yang hidup dalam rumah tu macam orang mati. Okay? Mati hati dia. Dia langsung tak teringat kepada Allah. Orang yang cinta kepada sesuatu, dia akan setiasa mengingati. Bahkan dia akan usaha untuk menzahirkan kecintaannya dengan menyebut-nyebut nama yang dicintai. Bermaksud kalau kita cinta kepada Allah, sepatutnya mesti mulut kita setiasa basah dengan kita menyebut nama Allah dan juga memuji baginda Nabi. Tiba-tiba, dia tidak memuji Allah SWT. Dia tidak mengingati Allah. Maknanya, dia itu macam mati. Orang mati. Tuan-tuan, Nabi kata orang yang berzikir ni macam orang hidup, orang yang tak berzikir pula adalah macam orang mati. Warubina fi sahih Muslimin an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala ja'a a'rabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa qala 'allimni kalaman aquluhu qala qul la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah Allahu akbar kabira والحمد لله كثيرا سبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم قال فهؤلاء لربي فهؤلاء لربي فما لي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. Telah kami riwayatkan di dalam Sahih Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Ja'a a'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala." Tuan-tuan, setakat yang saya jumpa dalam kitab Al-Azkar dan juga dalam sahih Al-Bukhari, sahih Muslim, digunakan kalimah faqal, bukan waqal. Jadi tuan-tuan boleh tulis pada atas tu, tambah dia huruf fa, faqal, dan ditiadakan kalimah waw. Kalau ikut dalam nuskah kita, terjemahan ni ditulis waqala. Mungkin ada nuskah lain, Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Waqala kita tukar kepada faqala. Fa, qaf, alif, lam, faqal. Allimni kalaman aqulu. Qal, qul, la ilaha illallah wahdah la sharika lah. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallah. Berdasarkan nuskah Al-Azkar dan juga sahih Muslim yang saya rujuk, tidak ada kalimah wa pada kalimah wa subhan. Jadi tuan-tuan tiada akan buat sebarang bulat ke apakah yang menunjukkan bahawa wa subhana Allah tu, wa subhanallah. Kalimah wa itu adalah tambahan yang kita tak pasti sejauh mana kebenaran tambahan tersebut. Sebab dalam riwayat yang saya rujuk, menyatakan walhamdulillahi kathira subhanallah, tanpa kalimah wa subhanallah, tanpa kalimah wa tu. Walhamdulillahi kathira subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Qal fa haula'i li rabbi famali. Qal qul allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni. Artinya, seorang suku pedalaman, orang Arab duduk jauh daripada Madinah. Macam kalau Malaysia ni, orang yang duduk jauh daripada bandar lah. Yang tidak duduk bandar, duduk di kampung, cukup kampung tu. Jadi ada satu orang yang duduk jauh daripada Madinah, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, jumpa Nabi, dia pun tanya soalan. Dan para sahabat Nabi yang tinggal di Madinah memang menunggu-nunggu kedatangan orang-orang yang datang dari luar. Sebab nak dengar apa soalan-soalan yang akan ditanya oleh mereka, agar para sahabat yang berada dengan Nabi dapat mengambil istifadah. Adapun para sahabat Nabi sendiri, mereka jarang bertanya dengan Rasulullah. Sebab Rasulullah pernah melarang mereka bertanya. Bertanya kerana pada zaman Nabi, kalau mereka bertanya, akan turun wahyu. Nabi tidak mahu banyak hukum hakam yang kena kepada umat Islam. Di antara dasar, di antas dasar rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kalau boleh tidak ada sebarang ayat Quran yang banyak yang menceritakan terhadap hukum hakam. Bila tiada ayat, maknanya dia akan kembali kepada hukum asal, boleh dilakukan. Jadi Nabi tak mahu banyak. Bila para sahabat tanya, banyaklah akan dijelaskan oleh Allah Taala. Itu di antara sikap kasih sayang Nabi terhadap umat. Sehingga ada seorang tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," Nabi kata, semua orang kena wajib tunai haji. Dia tanya kepada Rasulullah, "Dia tak tahu ke?" Dia tanya. Nabi kata, "Kalau saya kata ya, wajib kata kamu. Kalau saya kata ya, maka wajib kata kamu." Sebab kata guru saya Fadilatul Syekh Yusri, dalam beberapa keadaan Allah Ta'ala memang bagi kepada Nabi peluang untuk menentukan hukum. Allah Ta'ala bagi peluang. Kalau Nabi kata ya, wajib. Kalau Nabi kata tak, tak wajib. Jadi Nabi akan pilih untuk sebarang hukum yang tidak menyusahkan. Macam hadis yang biasa kita jumpa lah. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Kalau lah tak kerana saya rasa menyusahkan umat saya, akan saya suruh mereka bersugi setiap kali nak sembahyang. Maknanya kalau Nabi kata wajib bersugi, jatuh hukum wajiblah kita gosok gigi sebelum sembahyang. Jadi Rasulullah bila ditanya, "Adakah haji ni wajib?" dia tak tahu. Ya Rasulullah, Nabi kata, "Kalau saya kata iyalah wajib. Kalau saya kata ya, mesti jadi wajib. Jangan tanyalah maknanya begitu." Jadi para sahabat yang klien Nabi, mereka tak akan banyak bertanya, mereka tunggu. Kalau mereka tak faham, mereka tanyalah. Tapi saja-saja tanya itu tidak. Bila orang datang dari luar, mereka tak selalu jumpa Rasulullah. Jadi banyak nak tanya soalan. Yang tu peluang para sahabat Nabi duduk tepek dengan Nabi, berdepek dengan Nabi nak dengar apa soalan yang bakal ditanya. Jadi lelaki tadi dia jumpa Nabi, dia kata, lelaki daripada pedalaman tadi, dia kata kepada Rasulullah, "Ajarlah aku doa." Saya cadang kita tukar kalimah doa tu kepada ucapan. Ditukar kepada ucapan. "Ajarlah aku ucapan yang dapat aku baca." Tukar baca tu kepada sebutkan. kalimah baca tu tukar kepada sebutkan. Dia akan jadi ayat dia, ajarlah aku ucapan yang dapat aku sebutkan. Baginda menjawab, ucapkanlah la ilaha illallah wahdah la syarikalah, Allahu akbaru kabira, walhamdulillahi kasira, wa subhanallah. Saya dah sebut sebelum ni, kalimah wa itu adalah tambahan yang saya tak pasti sejauh mana kebenarannya. Subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil ali, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Maksud tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah semata-mata, tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah semata, yang tiada sekutu baginya. Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Maha Suci Allah, Tuhan pemelihara alam semesta. Dari daya upaya dan kekuatan melainkan hanya milik Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalau kita dengar tu zikir tu, dia punya makna sangat besar. Di dalam kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bertanya kembali. Lepas Nabi jawab soalan tadi, sahabat Nabi yang tinggal di pedalaman tadi, tinggal di pedalaman tadi, tanya kepada Rasulullah. Doa itu, tukar kalimah doa kepada ucapan. Kalimah doa itu tukar kepada ucapan. Doa itu, iaitu ucapan itu tukar kepada ucapan. Ucapan itu untuk Tuhanku. Mana untukku? Yang tu semua mengagungkan Allah. Yang untuk saya di mana? Ya Allah. Sebenarnya hakikatnya memang akan balik kepada yang menyebut. Sebab pahalanya Tuhan bagi akan bagi banyak kepada orang yang memuji Allah. Tapi oleh kerana sahabat Nabi ini tinggal daripada pedalaman, tak selalu bersama Nabi, jadi secara zahir nampak macam hanya untuk Allah Ta'ala. Yang untuk saya ni apa? Dia kata kepada Rasulullah, ucapan itu untuk Tuhanku. Mana untukku? Aman dia pula ucapan yang memberi manfaat kepada saya sendiri. Itu subhanallah. Nabi raikan seseorang berdasarkan kadar kemampuan akal. Subhanallah. Walaupun sahabat Nabi ini tinggal di pedalaman, tapi hasil pertanyaan ini direkodkan sampai sekarang kita dapat mengetahui ucapan Nabi. Semestinya pahala akan terus diberikan kepada sahabat Nabi yang bertanya soalan. Walaupun beliau bukan orang yang selalu bersama dengan Nabi, yang tinggal jauh di pedalaman. Beliau menjawab, saya cadangkan tukar kalimah beliau tu kepada baginda. Baginda. Jadi uruf orang Malaysia ni, Rasulullah kita akan sebut baginda. Arab pun tak ada istilah tu. Orang Arab pun tak ada. Kalau lah Arab, dia huwa qala, contoh. Qala maksud dia telah berkata. Kalau Rasulullah pun kita kata qala, baginda telah bersabda. Tapi orang Melayu ni, orang ulama-ulama kita tertib di dalam nak sebut sana Nabi, dia akan bezakan khusus. Jadi Rasulullah bersabda, baginda. Dalam Arab, dalam bahasa Arab tak ada istilah pembeza di antara dia untuk Nabi dengan dia untuk orang biasa. Semua sama. Dia untuk Allah bersama. Nak cerita bahawa bahasa Melayu ni dalam beberapa keadaan dia ada unsur-unsur halus yang menunjukkan penghormatan yang tinggi orang Melayu kita terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, orang dulu dah tunjukkan tu rasa hormat tu. Tinggal orang sekarang yang masih lagi kena buktikan penghormatan kita kepada Nabi dengan kita daulatkan syariat Nabi. Ini sayang ke Nabi, qasidah boleh tahan kan? Tapi lawan perjuangan Nabi tak jadi. Kena dua sekali. Jangan lawan syariat Nabi, berusaha untuk tinggikan syariat Nabi. Dalam masa yang sama, kita jadikan Rasulullah itu setiasa dalam hati. Baginda menjawab, ucapkanlah, Allahumma gfirli, warhamni, wahdini, warzukni. Ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, berilah aku petunjuk, dan berilah aku rezeki. Ini untuk kamu, kata Rasulullah. Yang dia untuk kamu. Barulah dia terasa macam ada untuk dia. Tadi tu puji Allah tak nampak untuk dia. Subhanallah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, saya rasa kita berhenti setakat dahulu. Alhamdulillah dalam perbincangan pada hari ini, kita dapat melihat beberapa contoh. Antaranya zikir yang La ilaha illallah, dan juga zikir yang La ilaha illallah wahdah la syarikalah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kasira, subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Dan juga zikir yang bunyi Allahumma kulli warhamni wahdini warzukni, yang alhamdulillah kita baca dalam solat. Alhamdulillah kita juga telah amalkan zikir ni secara terlangsung dalam solat. Tapi bagi merealisasikan majlis pembacaan Al-Azkar pada hari ini, saya cadang kita sama-sama membaca beberapa zikir yang telah kita pelajari pada hari ini untuk kita amalkan sempena pembacaan kita Al-Azkar. Yang pertama, zikir yang biasa kita lakukan subuh tadi pun kita buat alhamdulillah, iaitu tahlil ya. La ilaha illallah. Saya cadang kita sebut la ilaha illallah sebanyak 7 kali. Fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian tuan-tuan, zikir yang kedua pada hadis yang ke-23, hadis 23 tu ada dua zikir. Zikir yang mula-mula sekali iaitu la ilaha illallah wahdah sehinggalah sampai kepada wala hawla wala quwata illa billahil azizil hakim. Kita baca sebanyak 7 kali juga insyaAllah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Dan zikir terakhir untuk hari ini, Allahumma fili warhamni wahdini warusukni, kita baca juga sebanyak 7 kali. Allahumma fili warhamni wahdini warusukni, Allahumma fili warhamni wahdini warusukni, Allahumma fili warhamni wahdini warusukni, Allahumma fili warhamni wahdini warusukni, Allahumma اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني, اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني, اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم, والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.